Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita sama-sama tentunya lewat Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar, dan seperti biasa dalam Tafsir Al-Misbah menemani Anda menikmati indahnya bulan suci Ramadan sudah ada Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tamu kita pada program ini, pada kesempatan kali ini ada dua orang, ada Dr. Gamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga sahabat dari SMA ya, Ian ya. Ian sahabat dari SMA-nya. Dr. Gamal ini adalah pencetus, kalau Anda pernah membaca atau mendengar ya, ada asuransi kesehatan untuk micro insurance dengan preminya adalah sampah ya, jadi asuransi kesehatan dengan premi sampah. Nanti mungkin bisa dijelaskan sedikit sama Mas Gamal seperti apa untuk Anda yang ingin tahu lebih lanjut. Tapi kita bukan membahas mengenai asuransinya ataupun apa namanya sampahnya, kita akan membahas mengenai surah An-Nur dari ayat 50 yang nanti akan dihubungkan mungkin dengan kehidupan sehari-hari kita semua ya. Seperti apa? Silakan Pak Quraish. Baik, senang bertemu dengan anak-anak muda yang cemerlang. Alhamdulillah. Baik, kita akan bahas surat An-Nur mulai dari ayat 51. Tapi saya mau mengulangi sedikit apa yang pernah kita bicarakan dalam episode-episode yang lalu. Kita katakan begini, surah An-Nur ini sebenarnya bertujuan agar tercipta dalam suatu masyarakat itu kebersihan. Ya, intinya adalah kebersihan hati. Oh, ya kan? Kebersihan kan ada dua, ada kebersihan lain. Sehingga banyak sekali tuntunan-tuntunan untuk menciptakan masyarakat yang bersih, masyarakat yang adil, masyarakat yang terhindar dari kecemaran, tidak ada perzinahan, tidak ada ini. Tapi kita lanjutkan, tentu saja tidak ada suatu masyarakat yang 100% seluruh anggotanya itu bersih. Di masyarakat Nabi pun ada orang-orang yang tidak bersih. Ada orang-orang munafik. Nah, biasanya orang-orang munafik ini itu selalu yang dia bayangkan kebahagiaan adalah kebahagiaan materi. Sehingga kalaupun mereka itu menyatakan bahwa percaya pada Nabi, tetapi kalau ada kepentingannya, itu mereka mendahulukan kepentingannya atas kebersihan, atas takwa, atas iman. Nah, kalau dia ingin menetapkan, kalau dia ingin ada ketetapan hukum, dia ingin ketetapan hukum itu yang menguntungkan dia. Sehingga kalau seandainya tidak menguntungkan, dia tidak pergi pada Nabi, dia cari orang lain. Kalau menguntungkan baru dia kepada Nabi. Ya, nah, inilah ayat kita berbicara tentang ini. Dia berbicara tentang orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit. Nah, itu juga kita harus tahu bahwa penyakit hati itu bermacam-macam. Salah satu penyakit hati itu adalah terlalu mementingkan materi atas hal-hal yang bersifat spiritual. Orang-orang ini kalau diajak oleh Nabi mereka enggan. Maka di sini ayat kita berkata, innama qawlul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Orang-orang yang beriman itu apabila diajak kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa yang dimaksud diajak kepada Allah dan Rasul-Nya? Maksudnya adalah diajak kepada kebaikan. Karena Allah tidak mengajak kecuali kepada kebaikan. Rasul tidak mengajak kecuali kepada kebaikan. Orang-orang mukmin itu kalau diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, diajak kepada kebaikan, dia akan berkata, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh dan taat. Nah, Anda bisa berkata sekarang tidak ada Allah. Al-Quran itu adalah panggilan Allah. Sunnah itu panggilan Rasul. Nah, pemahaman tentang kandungan kedua hal ini disimpul oleh kebenaran. Sehingga siapapun yang mengajak kepada kebenaran, kalau dia seorang mukmin pasti dia patuh. Rasul sudah tidak ada sunnahnya, tapi intinya diajak kebenaran. Sekarang Anda misalnya ini terlibat dalam apa namanya ini asuransi kesehatan sampah, itu kebaikan kan? Kalau begitu yang Anda ajak dia tidak akan, kalau dia mukmin dia tidak akan mempertimbangkan ada untung material atau tidak ini. Dia akan taat, dia akan patuh. Karena ajakan Anda itu mencerminkan apa yang dikehendaki oleh Allah bagi terciptanya kebaikan dan sebagainya. Bahkan kita bisa, walaupun yang mengajak itu non-muslim, kalau itu kepada kebaikan, ikuti dong. Kan bisa. Kan intinya kebaikan. Oh. Itu sebabnya. Itu sebabnya Allah memerintahkan bekerja samalah dalam kebaikan dan ketakwaan dengan siapapun. Dengan siapapun. Dengan siapapun. Selama itu kepada kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan bekerja sama menyangkut dosa, permusuhan, siapapun yang ajak Anda. Nah, ini kita kembangkan ini, kalau kita lihat ini ayat turun menyangkut masyarakat Rasul, tapi dia sebenarnya bisa terjadi sampai saat ini. Baru dia katakan, wa may yuti'i Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, wa yakhsha Allah, dan takut yang disertai dengan rasa kagum kepada Allah dan menghindar dari hal-hal yang buruk, mereka itulah al-faizun. Kita lihat dulu di sini ada tiga hal yang disebut yuti'illah, taat kepada Allah itu secara umum apapun, dan Rasulnya, wa yakhsyallah. Yakhsya itu sekali lagi saya ingin jelaskan, yakhsya itu kalau Anda kagum kepada seseorang, ada enggak rasa takut kepadanya? Iya. Iya, segan. Iya kan? Waktu ketemu Pangeran Charles bagaimana? Beda kan dengan bertemu dengan orang lain? Iya, ada perbedaan. Ada perbedaan. Kalau Anda kagum kepada seseorang, Anda ada rasa takut karena wibawanya. Itu namanya yakhsya. Kalau Anda takut pada singa, atau takut pada penjahat, Anda ingin menghindar. Ya kan? Kalau Anda takut dan kagum, Anda ingin mendekat. Ya kan? Okay, ya. Kita tahan segitu dulu. Ini menarik sekali untuk kita lanjutkan sebentar lagi. Pastikanlah tidak kemana-mana karena kami akan segera kembali. Tetap saksikan Tafsir Al-Misbah. Itu sebenarnya bersumpah menggunakan nama Allah untuk meyakinkan orang lain, bersumpah tidak dianjurkan. Oh, kenapa? Mari kita lihat. Kembali dalam Tafsir Al-Misbah, tadi pada segmen yang pertama Pak Quraiz menjelaskan bahwa kita harus bekerja sama dalam hal kebaikan dengan siapa saja, dengan golongan manapun, dengan agama manapun, dalam kebaikan. Sementara dalam keburukan kita harus menghindar dari golongan manapun, dari agama manapun. Juga kita berbicara mengenai rasa takut. Ya, kalau takut pada singa atau takut tidak lulus, Pak Quraiz mengatakan itu kita lari. Sedangkan pada rasa takut kita pada Allah Subhanahu Wa Taala justru membuat kita mendekat. Kita lanjutkan lagi, silakan Pak Quraiz. Baik. Kita tadi katakan yang taat kepada Allah dan Rasulnya ini suatu kata yang bersifat umum. Yakhsyallah, takut yang disertai dengan rasa kagum, itu sikap batin. Ya kan? Wayattaqihi, amaliyahnya itu. Bertakwa itu pada mulanya berarti menjauhi ancaman Tuhan. Oh. Ancaman Tuhan ada dua macam. Ada ancaman di dunia, ada ancaman di akhirat. Sakit akibat pelanggaran Anda itu siksa Tuhan. Di dunia? Di dunia. Melanggar hukum-hukum alam atau hukum-hukum Tuhan yang ditetapkannya pada alam ini atau masyarakat, melanggar itu siksa. Makan makanan kotor melanggar siksa Tuhan. Membuang sampah sembarangan melanggar, itu siksa Tuhan. Jadi ini pengamal, takwa itu pengamalan. Sikap batin Anda seperti ini, kagum kepada Allah sehingga mendekat kepadanya. Karena kagum dan kedekatan Anda kepada Allah, Anda menaati perintahnya sehingga melakukan hal-hal positif dan menghindar dari hal-hal negatif. Siapa yang seperti itu, mereka itulah al-faizun. Saya pernah berkata begini, kita di hari lebaran itu mengatakan minal aidin wal faizin. Terus diterjemahkan, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah dan termasuk orang-orang yang menang. Iya. Hari kemenangan kan? Iya. Saya katakan tidak dong. Oh. Fauz itu bukan kemenangan. Kalau dalam bahasa Al-Quran, fauz itu adalah pengampunan Allah dan perolehan sorga. Kalau lebaran, sudah menang, sudah selesai pertempuran. Kok bilang menang? Kan iya. Kemenangan. Jadi mendapat ampunan. Peperangan belum selesai. Boleh jadi pertempuran selesai, tapi peperangan belum. Iya. Kalau dalam bahasa Al-Quran, ashabul jannah humul faizun. Itu yang faizun. Nah, jadi yang dijanjikan sorga di sini adalah yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang takut disertai rasa kagum dan bertakwa. Mereka itulah. Kembali kepada masyarakat yang dijumpai ketika itu, yang munafik-munafik ini, mereka itu bersumpah sekuat kemampuan mereka bersumpah bahwa, wahai Nabi, kalau engkau menyuruh kami untuk keluar, kami akan keluar. Keluar kemana? Ada yang berkata, kalau kamu memerintahkan kami keluar kepada peperangan, kami akan keluar. Ada yang memahaminya lebih bagus dan lebih umum. Kemanapun kamu perintahkan kami untuk keluar, kami akan keluar. Kalau kamu memerintahkan kami keluar untuk membangun satu desa, kami keluar. Kamu memerintahkan kami keluar untuk satu kebaikan, kami ikut. Itu ucapan mereka ya. Ini sampai sekarang Anda dengan upaya Anda ini, insya Allah itu ajakan kepada kebaikan. Rujana. Tapi orang ini sudah ketahuan hatinya bagaimana. Maka apa dikatakan sama mereka? Katakanlah, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad, tidak usah bersumpah. Ta'atun ma'rufah. Ketaatanmu itu sudah ketahuan sejak semula. Oh. Apa itu? Kamu itu cuma ngomong aja. Tidak ada aksi. Ini masyarakat itu, anggotanya yang rusak. Ta'atun ma'rufah, innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha mengetahui sedetail-detailnya apa yang kalian selalu kerjakan. Kita berhenti lagi sebentar. Itu sebenarnya bersumpah menggunakan nama Allah untuk meyakinkan orang lain. Bersumpah tidak dianjurkan. Oh, kenapa? Mari kita lihat. Kalau saya beritahu Anda, saya akan datang besok, saya perlu bersumpah? Tidak. Tidak kalau Anda percaya saya. Oh iya. Kalau iya. Anda tidak percaya saya atau meragukan saya, saya bersumpah demi Allah saya akan datang. Iya. Jadi berarti kalau Anda banyak bersumpah, itu berarti identitas Anda, kepribadian Anda saya ragukan. Oh. Ya kan? Benar juga. Karena makin tidak dipercaya orang. Makin tidak dipercaya, makin banyak sumpah. Orang yang diragukan disuruh bersumpah. Ya kan? Jadi jangan banyak menyebut nama Tuhan dalam konteks sumpah. Ya kan? Oke, kita lanjutkan. Sampaikanlah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Kalau mereka itu enggan, berpaling dari itu, maka sebenarnya engkau wahai Nabi Muhammad hanya diberikan beban, yakni menyampaikan, dan mereka juga diberi beban untuk mengikuti. Kalau kalian taat kepadanya, yakni kepada Allah dan Rasulnya, kalian akan diantar menuju kepada hidayat. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin, tidak ada tugas rasul kecuali menyampaikan secara jelas. Nah, baru dikatakan Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal saleh. La yastakhlifannahum fil ard. Pasti Allah akan memberikan kepada mereka kekuasaan di wilayahnya atau di bumi ini sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan itu kepada orang-orang sebelum mereka. Siapa orang-orang sebelum mereka? Banyak. Kalau kita sebut dari Al-Quran, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan sebagainya. Dan pasti Allah memantapkan agama yang mereka anut dan yang diridhai Allah. Dan akan digantikan rasa takut mereka dengan rasa aman. Mereka menyembahku, tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu. Siapa yang kafir sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang keluar dari koridor agama. Satu lagi saya ingin bahas ayat ini. Oke, bisa kita tahan dulu Pak Kore untuk gitu. Selanjutnya karena kita akan break dulu sebentar, tapi rasa penasaran Anda akan membuat Anda tetap bersama kami. Tentunya tetap saksikan Tafsir Al-Misbah. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa pasti Allah akan memberikan mereka kekuasaan di permukaan bumi ini. Apa janji Allah ini terpenuhi? Kembali kami lanjutkan Tafsir Al-Misbah. Tadi pada segmen sebelumnya Pak Quraish juga sempat menjelaskan bahwa jangan mudah bersumpah pada saat Anda berjanji ya dengan nama Allah. Karena biasanya orang yang saat berjanji harus bersumpah itu kurang dipercaya. Jadi Anda lebih baik berjanji saja dan membuat rasa percaya kepada orang yang mendengar janji Anda. Baik, kita teruskan tadi Pak Quraish. Baik, kita kembali ke ayat 55. Tadi kita katakan Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sekali lagi dulu, amal itu penggunaan daya. Kalau Anda menggunakan daya Anda, Anda beramal. Daya manusia secara umum ada 4. Daya fisik, daya fikir, daya kalbu, dan daya hidup. Dengan daya hidup, kalau kita gunakan, kita bersemangat. Daya fisik, kita bekerja ini. Fikir, ilmu, kita pikirkan. Daya kalbu, itu yang melahirkan akhlak. Perasaan, tidak enak ya. Itu perasaan, akhlak, perasaan, seni. Kalau Anda menggunakan daya ini, tetapi tidak bermanfaat, bukan amal soleh. Soleh itu artinya yang bermanfaat. Apapun kegiatan yang bermanfaat, dengan menggunakan salah satu daya itu namanya amal soleh. Oh, ya. Jadi jangan anggap amal soleh itu cuma salah. Ya, ya, ya. Apa yang Anda lakukan menyangkut ini itu amal soleh luar biasa. Dan amal soleh yang dampaknya pada pribadi itu nilainya lebih sedikit dibanding dengan yang dampaknya untuk banyak orang. Iya kan? Nah, ini dikatakan Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa pasti Allah akan memberikan mereka kekuasaan di permukaan bumi ini sebagaimana dia telah memberi kekuasaan kepada orang-orang sebelum kamu. Boleh jadi kekuasaan politik, boleh jadi kekuasaan moral, kan bisa banyak bentuk kekuasaan itu. Oke, apa janji Allah ini terpenuhi? Ada yang jawab, janji Allah ini sudah terpenuhi pada zaman Nabi, sahabat, Khulafaur Rasyidin, ya kan? sekarang? Bagaimana menurut Anda sekarang? Terpenuhi atau tidak? Mungkin penjualan itu kan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan menjalankan amal soleh. Betul, bagus sekali. Kalau begitu janji ini ada syaratnya. Kalau Anda beriman dan beramal soleh, oke. Okay. Nah, itu ada lantas ayat yang dijadikan salah satu ayat yang merupakan syarat ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sungguhnya Allah memerintahkan penegakan keadilan, berbuat baik walau terhadap orang yang pernah melukai hati Anda, membantu orang-orang dekat dan kerabat, melarang penganiayaan. Kalau itu diterapkan, Anda akan berkuasa. Kekuasaan yang bermacam-macam itu tadi. Nah, kita tidak terapkan itu. Jadi tidak memenuhi syarat. Karena itu dikatakan bahwa bisa jadi Allah mendukung non-muslim yang masyarakatnya itu terbina di sana keadilan, ketimbang yang mengaku muslim tapi tidak ada keadilan. Oh begitu? Oh iya dong. Oh iya, iya. Itu banyak sekali ulama berkata begitu. Masyarakat yang adil, yang makmur, yang tidak ada penganiayaan dan lain-lain, itu disenangi Allah ketimbang muslim yang menganiaya masyarakat. Oke. Okay. Mereka itulah orang-orang fasik, yakni orang-orang yang keluar dari koridor ajaran agama. Saya kira itu ayat itu. Ya, baik, terima kasih Pak Quraisy. Sebelum Mas Gamal sama Mas Ian bertanya pada Pak Quraisy, saya juga akan memperlihatkan kepada Anda pertanyaan dari masyarakat yang sudah kami rekam sebelumnya. Seperti apa kita lihat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Eko Putranto. Profesi saya sebagai mahasiswa. Saya ingin bertanya, apakah berdosa bila tidak sepenuhnya menggunakan hukum Allah di muka bumi ini? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bagus pertanyaannya. Silahkan Pak Quraisy. Saya jawab ya. Iya. Oke. Sekarang begini, itu tidak hitam putih, dosa atau tidak. Kita harus lihat tingkat-tingkatnya. Yang pertama, apakah Anda memiliki wewenang untuk meluruskan atau tidak? Untuk menjalankan hukum Allah itu atau tidak? Ya. Kita ambil contoh. Yang membunuh, hukum Allah dibunuh kalau terbukti dilakukan dengan sengaja. Ya. Apakah keluarga yang terbunuh berwewenang langsung membunuh dia? Tidak. Tidak. Ada yang berwewenang. Iya. Oke? Okay? Iya. Jadi kalau dia tidak laksanakan hukum Allah karena dia tidak berwewenang melaksanakannya, dia tidak berdosa dong. Okay. Satu. Yang kedua, apakah jika Anda berwewenang, apakah dampak dari pelaksanaan hukum Tuhan itu, apakah dampaknya tidak lebih buruk daripada pelanggarannya? Saya mau ambil contoh dari Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihina oleh masyarakat Mekah. Ada yang sudah terlampau jelas penghinaannya. Sahabat-sahabat mengusulkan dibunuh. Abdullah bin Ubay bin Sadul dibunuh. Kata Nabi, apa kata orang kalau kalian atau saya mengizinkan dia dibunuh? Image tentang Islam dan diri saya akan buruk. Orang akan berkata bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Pertimbangan image. Padahal boleh. Padahal sebenarnya boleh. Jadi dampaknya lebih buruk. Jangan bertindak. Iya kan? Iya. Jadi tidak serta-merta. Yang ketiga, bisa jadi suatu kondisi ketika itu belum mengizinkan untuk dijatuhi hukuman. Oh. walaupun oleh penguasa. Saya beri contoh, ada seorang berzina datang mengaku bahwa saya berzina, jatuhi saya hukuman. Kata ini, biar dia melahirkan dulu. Ditangguhkan atau tidak? Ditangguhkan. Tangguhkan. Setelah melahirkan, dia datang lagi bawa anaknya. Ini saya sudah melahirkan, jatuhi saya hukuman. Jangan dulu. Biar dia pelihara anaknya sampai bisa makan sendiri. Sampai dia. Jadi tidak serta-merta kita berkata dosa atau tidak. Harus ada kondisi, situasi yang bisa mendukung terciptanya keadilan sekaligus kemaslahatan. Nah, banyak orang lantas ambil itu ayat malam yahkum bima anzalallahu faula, dia tidak lihat kondisi yang harus menyertainya. Saya kira begitu. Oke. Ya, luar biasa, jelas sekali Pak Kurais jawabannya. Saya akan kasih kesempatan siapa dulu? Dr. Gamal atau Ian dulu ingin bertanya? Ya, silakan. Mungkin saya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Satu dulu ya? Iya, satu. Mungkin dua dulu ya. Oke, okay. Boleh nawar. Pertama soal surat An-Nur ayat 55 tadi ya. Itu kan memberikan pesan kepada kita bahwasanya Allah akan memberikan kemenangan, kekuasaan ketika kita beramal soleh. Kalau kita sambungkan dengan surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhallazina amanu tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Jika engkau menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Guru-guru saya dulu sering berpesan soal tadhiyatut, pengorbanan-pengorbanan yang perlu kita lakukan di agama Allah supaya kita diberikan Allah sebuah kebaikan dalam kehidupan. Yang ingin saya tanyakan, pertama seberapa besar, lalu pengorbanan-pengorbanan apa saja yang bisa kita lakukan, lalu mungkin yang kedua menyambung pertanyaan dari seorang mahasiswa tadi ya. Mungkin kalau saya tidak bertanya pada konteks dosa yang didapatkan ketika hukum Allah tidak ditetapkan, tapi bagaimana sikap kita, bagaimana kebaikan-kebaikan kita, respon kita, ikhtiar kita yang bisa kita lakukan ketika kita memahami bahwasanya hukum Allah belum ditetapkan, sehingga kita bisa menjalankan yang Al-Quran dan As-Sunnah perintahkan dalam kondisi di mana hukum Allah itu belum ditetapkan. Okay. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, ya, Mas Gamal. Tapi kita simpan dulu jawabannya, Pak Kurais. Anda juga mungkin sudah nyatet nih pertanyaannya, Dr. Gamal. Begini-begini, pertanyaan sangat baik sekali dan saya percaya akan mendapatkan jawaban yang baik sekali. Sebentar lagi, Anda jangan kemana-mana. Kami segera kembali. Kita punya tujuan yang dibenarkan agama. Batas apa pengorbanan? Lakukan segala yang daya yang Anda miliki. Baik sekali pertanyaan dari Dr. Gamal tadi. Saya tidak ingin membuang waktu dan ingin mempersilahkan Pak Kurais langsung menjawab pertanyaan yang pertama dulu soal pengorbanan. Silakan Pak. Pengorbanan. Saya teringat kalau kita bicara pengorbanan, para pahlawan kita ketika merebut kemerdekaan, mereka berkata merdeka atau mati, ya kan? Jadi ada dua di sini, ada tujuan dan ada batas pengorbanan. Tujuannya merdeka sampai kapan? Menggunakan segala apa yang Anda miliki, sampai yang Anda miliki yang paling kecil sampai yang paling besar, Anda harus gunakan itu untuk mencapai tujuan, ya kan? Nah sekarang dalam, tidak usahlah kita katakan kemerdekaan, kita punya tujuan yang dibenarkan agama. Batas apa pengorbanan? Lakukan segala yang daya yang Anda miliki. Boleh jadi waktu, boleh jadi tenaga, boleh jadi pikiran, boleh jadi harta. Itu baru pengorbanan. Dan yang berkorban itu tidak berpikir untuk dirinya, dia berpikir untuk meraih tujuannya. Saya kira itu dengan singkat ini ya. Jadi tujuan Anda apa nih kalau berkorban? Lakukan segala sesuatu sampai Anda capai, atau kalau tidak ya saya tidak bisa lagi melakukan sesuatu. Itu adalah pengorbanan. Itulah. Kalau tadi juga sempat ditanyakan, kenapa agama, bukan agama, negara-negara, masyarakat muslim tidak semaju yang lain? Karena salah satu orang pertanyaan. Pertanyaan kedua ini ya. Karena tidak cukup berkorban dibanding mereka. Bagus. Kenapa Allah tidak bantu dia? Mungkin bagaimana cara kita juga memotivasi ya umat-umat muslim supaya berkorban lebih untuk kebaikan agamanya dan amal soleh yang bisa diberikan. Motivasinya itu bisa bermacam-macam kita ini kan. Tetapi yang paling tinggi adalah mempersiapkan bekal untuk hari esok. Siapkanlah bekal untuk hari esok. Hari esok itu bisa hari esok sampai di hari kemudian. Bisa hari esok sampai kiamat. Bisa hari esok sepanjang usia Anda. Ya kan? Mengapa pada zaman Nabi beliau pernah bersabda, siapa yang punya benih dan diumumkan bahwa besok sudah kiamat dan masih punya kesempatan untuk menanamnya, hendaklah dia tanam. Ya kan? Jelas bukan untuk dirinya, tapi untuk hari esok kiamat boleh jadi, atau untuk hari esok anak cucunya. Jadi dimotivasi bahwa hidup ini bukan hanya di sini dan sekarang. Itu ada orang kan tadi, kalau tidak sadar menganggap di sini dan sekarang, lahirlah itu apa namanya mumpung. Ya, oke. Mas Gamal masih mau menambahkan pertanyaan? Mungkin untuk yang pertanyaan yang kedua tadi ya. Sayyidina Ali berkata, Allah tidak membantu kami kecuali setelah melihat apakah kami sudah maksimal melakukan apa yang diperintahkannya. Allah tidak memenangkan kami kecuali setelah Allah melihat bahwa kami bersedia membunuh, sampai membunuh orang-orang yang terdekat kepada kami yang menghalangi ajaran agama ini. Jadi itu sebabnya menarik ya, in tansurullah. Kata in itu digunakan untuk sesuatu yang diragukan. Kalau saya berkata iza ja'a, kalau datang itu pasti datang. Kalau in itu diragukan. Ini untuk menanamkan dalam hati bahwa jangan Anda duga bahwa Anda telah membantu Tuhan. Ragukan itu. Sama seorang kalau sudah yakin akan lulus di ujian tidak belajar lagi ya. Iya. Nah, tapi kalau dia ragu belajar terus. Terus. Itu syaratnya begitu. Intan surullah yang surku. Kalau tapi ragukan, jangan anggap oh saya sudah selesai. Ya, baik, cukup ya. Untuk yang pertanyaan soal sambungan pertanyaan mahasiswa tadi. Ketika sekarang hukum Islam belum ditetapkan, hukum Allah belum digunakan, lalu bagaimana respon kita? Kita berusaha. Berusaha. Berusaha sepanjang pengetahuan kita, sepanjang kemampuan kita, sepanjang usaha itu tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ya, cukup segitu ya. Oke, terima kasih, Dok. Terima kasih. Ian. Ada satu pertanyaan, Pak, dari saya terkait dengan surat An-Nur ayat 53. Di situ kan disebutkan kalau salah janganlah kamu berjanji atau bersumpah. Maaf, kita berjanji. Sebenarnya berjanji dalam Islam itu seperti apa, Pak? Ya, berjanji yang baik. Atau berjanji yang baik seperti apa? Bagaimana? Berjanji yang baik dalam Islam seperti apa? Kan jangan sembarangan bersumpah begitu. Iya. Berjanji yang baik pertama dulu. Jangan berjanji kalau Anda sudah yakin tidak mampu. Dan saya kasih Anda 1 miliar besok. Iya. Janji kan? Iya. Nah, jangan berjanji kalau Anda tidak mampu. Berjanjilah pada sesuatu yang Anda duga keras bisa terlaksana. Yang kedua, mau berjanji, berjanjilah dan kaitkanlah janji Anda itu dengan kehendak Allah. Saya datang besok, janji ya, insya Allah. Karena untuk mewujudkan sesuatu, tidak bisa sesuatu itu wujud hanya berkat si penjanji sendiri. Anda berjanji, saya datang besok, hujan lebat, siapa yang menentukan? Ada demo, siapa yang menentukan? Sakit perut, yang bisa menghimpun segala faktor yang bisa mewujudkan itu adalah Allah. Karena itu kalau berjanji yang baik, berjanji sepenuh hati, tetapi kaitkan dengan Allah. Tapi jangan bersumpah ya, Pak. Kecuali kalau terpaksa. Kecuali kalau terpaksa, oke. Ya baik, kita tahan dulu sebentar. Habis ini masih ada kesempatan untuk bertanya lagi ya. Anda jangan kemana-mana juga, kami segera kembali. Ada orang-orang baik, ada orang-orang tidak baik. Orang-orang yang baik itu selalu mengajak kepada kebaikan dalam berbagai bentuknya. Sedang orang-orang yang lemah iman itu selalu berpikir apa yang menguntungkan secara materi. Masih ada waktu untuk kebersamaan kita dalam Tafsir Al-Misbah. Saya langsung persilahkan kepada Dr. Gamal untuk bertanya lagi kepada Pak Quraish. Karena banyak sekali pertanyaan kayaknya dari tadi. Dr. Gamal ini penasaran ingin ngobrol sama Pak Quraish. Silahkan. Iya, terima kasih. Untung dibatasi dua ya. Kalau nggak saya sudah tanya lebih banyak lagi. Tanya saya mungkin masih menyambung soal ketaatan tadi. Guru saya dulu juga pernah berpesan ya. Islam itu katanya kan sempurna ya. Syamil dan Kamil. Mengatur mulai urusan masuk kamar mandi sampai urusan pemerintahan ya. Jadi mulai kita masuk kamar mandi aja diatur kan dengan kaki kiri. Lalu ketika konteksnya diberikan pada aktivitas kita yang beramal soleh, guru saya juga pernah berpesan, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai manusia. Tapi neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang disukai manusia. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam surga, kata guru saya, kita harus bangun 3:30 untuk sholat tahajud. Lalu yang laki-laki pergi sholat subuh di masjid, lalu membaca zikir pagi, berbakti, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk agamanya sampai lelah malam istirahat ya. Tapi kalau kita mau masuk neraka kan mudah ya. Bangun jam 6 pagi tidak sholat subuh. Setelah itu tawaf di mall itu. Senang-senang sampai malam. Nah, ingin saya tanyakan menyambung dari dua konteks tadi. Soal yang pertama mencelupkan ya, menzikor ya. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri kita. Supaya kita itu bisa istiqomah dalam ketaatan kita, merasakan ketidaknyamanan untuk mendapatkan surga. Karena seringkali kan kita imanan itu kan naik turun ya. Sering sekali kita yang mendapatkan surga ketika tumbuh rasa khauf dan roja ya, harap dan takut, kita semangat. Tapi ada waktu di mana kita kehilangan itu. Lupa. Sehingga ya kita tidak bisa bertahan dalam ketidaknyamanan untuk mendapatkan surga. Nah, pertanyaan saya mungkin itu bagi apa saja kiat-kiat supaya kita bisa mengatur siklus dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjaga keistiqomahan kita untuk berikhtiar mendapatkan surga. Silakan Pak Quraish. Ini manusia itu bermacam-macam. Ada yang bisa menghindar dari godaan setan. Dia imun. Setan itu seperti virus. Bagaimana caranya supaya kuman-kuman ini tidak mempengaruhi Anda? Sebagai dokter, kita pasti tahu. Nah, dokter jiwa juga tahu itu. Bentengi diri Anda. Nah, ketika Anda membentengi diri Anda, Anda sehat. Anda tidak akan... Yang kedua dulu, sebelum sampai ke sana, saya sampai ke sana. Manusia ini lebih cenderung kepada kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Kebaikan. Kalau Anda seorang anak yang malas, saya suruh ambil air kepada saya, berat. Ya. Tapi anak yang rajin, saya suruh ke pasar bolak-balik jalan kaki, senang aja dia. Nah, jadi ketika Anda berkata itu, hadis yang berkata bahwa sorga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, itu buat orang yang dibawa pengaruh setan. Oh, kalau tidak ya dia senang saja. Karena itu ada orang yang sangat senang bangun tengah malam. Ya kan? Ada orang bangun sholat subuh aja nggak bisa. Jadi di situ persoalan kita tidak bisa memahami itu bahwa itu bersifat umum. Karena manusia walaupun dianugerahi Allah potensi positif dan negatif, tapi potensi positifnya itu lebih cenderung dia lakukan dengan mudah selama dia imun. Ya, Oke, saya rasa cukup jelas kalau begitu. Iya, yes. Baik. Terima kasih. Kita masuk pada kesimpulan kalau begitu. Oh, kita masuk pada kesimpulan. Saya kira kesimpulan kita yang pertama tadi bahwa orang-orang munafik, atau sebelum itu, setiap masyarakat ada orang-orang baik, ada orang-orang tidak baik. Orang-orang yang baik itu selalu mengajak kepada kebaikan dalam berbagai bentuknya. Sedang orang-orang yang lemah iman itu selalu berpikir apa yang menguntungkan secara materi. Itu satu. Yang kedua, saya kira anjuran untuk tidak usah berjanji saya akan jadi baik, saya akan bantu. Karena kalau janji tanpa ucapan itu lebih menjengkelkan daripada tidak berjanji. Iya. Nah, tidak usah bersumpah, laksanakan saja apa yang itu. Yang kedua, yang ketiga saya kira beragama yang sempurna yang mengantar ke sorga itu adalah patuh kepada Allah, kagum dan takut kepadanya, serta menghindar dari segala yang dapat mencelakakan seseorang. Yang terakhir, janji Allah untuk memberikan kemenangan itu bersyarat. Selama syaratnya belum dipenuhi, maka janjinya tidak akan terpenuhi. Baik. Terima kasih Pak Quraiz. Kasihan, terima kasih yang udah sahabatan sama Dr. Gamal dari SMA ya. Dari SMA udah begini? Lebih parah. Mas Gamal, terima kasih juga. Ya, sukses untuk usaha berikutnya. Ya, asuransi kesehatan dengan premi sampah juga luar biasa sekali. Ketemu Pangeran Charles lagi juga terima kasih ya. Saya ucapkan juga terima kasih untuk Anda. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.